Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio-radio dakwah yang ikut menyiarkan pengajian ini, seperti Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, Bandung, Lampung, di Berau, di mana pun Anda berada, Radio Ris FM di Kebumen dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 89. Dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang anak dan kesehatan. Anak dan kesehatan. Kesehatan yang saya maksud di sini adalah kesehatan jasmani. Walaupun kesehatan itu diperlukan dua-duanya, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan apa? Rohani. Kesehatan dua-duanya diperlukan, entah itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Hanya saja pembahasan kita pada kali ini adalah tentang kesehatan jasmani. Ketika kita membahas kesehatan jasmani, bukan berarti kesehatan rohani itu tidak penting. Bahkan kesehatan rohani itu adalah yang paling penting dibandingkan kesehatan jasmani. Dan pembahasan tentang kesehatan rohani sudah kita bahas pada sebelum-sebelumnya, tentang akhlak, tentang perilaku, tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semua adalah bagian dari kesehatan rohani. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesehatan yang lainnya, yaitu kesehatan jasmani. Karena kesehatan jasmani juga sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dan kita semuanya tahu bahwa jasmani dan tubuh yang sehat itu adalah nikmat. Nikmat dari siapa? Dari Allah. Nikmat sekaligus amanah. Nikmat sekaligus amanah dari Allah yang harus kita jaga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tubuh yang lengkap, ya, anggota tubuh yang tidak ada kekurangan di dalamnya, mata yang sehat, tangan yang masih bisa kita gunakan dengan baik, kemudian ada jantung dan seterusnya, itu semua adalah bagian dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang nikmat itu harus kita jaga. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur yang mungkin sering kita dengar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'ifi wa fi kullin khairun." Kata Rasulullah SAW, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang apa? Yang lemah. Wa fi kullin khairun. Walaupun masing-masing punya kebaikan. Ini penting, ya. Kalimat yang terakhir penting untuk dijelaskan. Wa fi kullin khairun. Walaupun masing-masing punya kebaikan. Jadi walaupun dia itu lemah, asal dia mukmin, dia baik. Ya. Jadi ketika kita membahas mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, bukan berarti mukmin yang lemah itu enggak ada kebaikannya. Tapi kita sedang membahas mana yang lebih baik. Mukmin yang lemah juga dicintai sama Allah. Tapi mana yang lebih dicintai oleh Allah? Tentunya yang lebih dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat. Ya. Mukmin yang lemah dicintai juga sama Allah, tapi kecintaan Allah kepada mukmin yang kuat lebih besar dibandingkan kecintaan Allah terhadap mukmin yang lemah. Yes. Mukmin yang lemah punya kebaikan, akan tetapi kebaikan yang ada dalam mukmin yang kuat itu lebih besar dibandingkan kebaikan yang ada dalam mukmin yang lemah. Itu maksud dari hadis ini. Ustaz, kuat yang disebutkan di dalam hadis ini kuat apa, Ustaz? Kalau kita perhatikan syarah atau keterangan dari para ulama, kita akan temukan bahwa rata-rata ulama menafsirkan kekuatan di sini dengan kekuatan iman. Kekuatan apa? Iman. Berarti mukmin yang imannya kuat lebih baik daripada mukmin yang imannya apa? Lemah. Mukmin yang sholatnya tepat waktu lebih baik daripada mukmin yang sholatnya ya sering terlambat. Ya, mukmin yang sholatnya di masjid, mukmin maksudnya adalah muslim laki-laki, lebih baik daripada mukmin yang sholatnya di mana? Di rumah. Orang yang rajin infak lebih baik daripada orang yang infaknya jarang-jarang. Jadi kekuatan yang disebutkan di dalam hadis ini, rata-rata ulama menafsirkan kekuatan iman. Apakah kekuatan kesehatan berarti tidak dianjurkan? Jawabannya tentu dianjurkan. Ya. Jadi kekuatan di sini, ketika para ulama mengatakan kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan iman, bukan berarti kekuatan fisik juga tidak terpuji. Ya. Kekuatan fisik terpuji. Kenapa, Ustaz? Karena mukmin yang fisiknya kuat, dia berpeluang untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh mukmin yang lemah. Saya kasih contoh sekarang. Orang yang fisiknya kuat, dia lebih kuat untuk berpuasa dibandingkan orang yang fisiknya apa? Lemah. Berarti ibadahnya bisa lebih banyak dibandingkan orang yang fisiknya lemah. Orang mukmin yang fisiknya kuat, dia bisa berjihad. Ya, dia bisa berjihad di jalan Allah. Lebih kuat fisiknya dibandingkan orang yang mukminnya orang beriman yang fisiknya lemah. Kemudian yang lainnya juga adalah bekerja bakti misalnya. Bekerja apa? Bekerja bakti. Orang yang mukmin yang fisiknya kuat, maka dia akan lebih punya kekuatan fisik untuk ikut kerja bakti, ya, membantu orang lain, sehingga peluang untuk mendapatkan pahala lebih besar dibandingkan mukmin yang lemah. Makanya kekuatan yang ada di dalam hadis ini, walaupun aslinya adalah untuk kekuatan iman, akan tetapi tidak menghalangi kekuatan fisik pun juga bisa dimaksud di dalam hadis itu. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai orang tua adalah menjaga kesehatan fisik anak-anak kita. Ya. Karena anak-anak ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka menjadi mukmin-mukmin yang kuat. Ya. Supaya mereka menjadi mukmin-mukmin yang sehat jasmani dan rohaninya. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah SAW itu mengajarkan kaum mukminin untuk punya olahraga yang menguatkan apa? Fisik. Ya, ada panahan, ada berkuda, ada berenang, ya. Jadi olahraga-olahraga yang betul-betul membentuk fisik ini menjadi lebih kuat, ya. Makanya beberapa sahabat itu mereka biasa dahulu latihan apa ya, kalau sekarang mungkin semacam pencak silat ya, latihan duel. Ya, latihan apa? Duel. Untuk mempersiapkan fisik mereka. Untuk mempersiapkan fisik mereka. Sehingga ketika suatu saat diperlukan fisik itu, mereka sudah siap. Mereka sudah siap. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kesehatan itu harus diperhatikan. Kesehatan ini bahasanya panjang. Ya, cakupannya luas. Ada kesehatan mata, ada kesehatan mulut, ada kesehatan daleman perut, ya, ada kesehatan pendengaran dan seterusnya. Maka kita akan bahas beberapa hal itu. Yang pertama adalah kesehatan mulut. Kesehatan apa? Mulut. Yaitu dengan cara membiasakan anak bersiwak. Mungkin di telinga sebagian dari kita kata siwak ini masih asing. Ya. Kata apa? Siwak. Siwak itu apa, Ustaz? Siwak itu adalah alat yang digunakan untuk membersihkan apa? Gigi. Ya. Alat itu pada zaman dahulu adalah bentuknya ranting. Jadi ada ranting pohon. Ranting apa? Pohon, tapi enggak sembarang pohon, nggih. Bukan pohon jati, nggih. Pohon jati nanti gusinya rusak nanti. Jadi ada sebuah pohon yang di sana paling terkenal itu pohon namanya pohon arok. Ya, pohon arok, ya, aroka, ya, pohon arok, ya. Ini ranting, pohon ini beranting-ranting. Rantingnya itu sekitar sebesar jari kelingking, ya. Ada yang sebesar jari kelingking ini, ada yang lebih kecil dari jari kelingking separohnya atau sepertiganya. Ranting ini biasanya digunakan oleh mereka untuk membersihkan gigi. Ya, caranya adalah ranting ini punya kulit, ya, punya kulit yang membalut ranting itu. Pertama kali kulitnya ini diseseti terlebih dahulu, ya, kulitnya ini dibuang, kemudian yang tersisa adalah batang ranting. Nah, batang rantingnya inilah sebelum digunakan untuk membersihkan mulut, mereka gigit-gigit terlebih dahulu supaya batang itu berubah menjadi lembut. Ya, berubah menjadi lembut. Nah, dari batang inilah kemudian mereka gunakan untuk membersihkan apa? Untuk membersihkan gigi mereka. Ini yang namanya siwak. Ya. Dan siwak ini ternyata kemudian diteliti oleh para ahli kesehatan di kemudian hari, ternyata memang mengandung zat-zat yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan gusi maupun kesehatan gigi. Ya, ini namanya siwak. Ya. Jadi kalau memang kita bisa untuk membiasakan itu, maka kita biasakan, kita maksimalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu." Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku sudah perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu." Coba panjenengan berwudu sehari berapa kali? Minimal berapa kali? 5 kali. Bayangkan, dalam sehari minimal kita itu sebenarnya dianjurkan untuk membersihkan gigi. Ini melebihi apa yang diajarkan oleh para ahli kesehatan dalam masalah gosok gigi. 5 kali. Ya, ini minimal loh. Kalau wudunya itu cuma 5 kali. Nah, sekarang muslim kan wudunya enggak cuma ketika sholat. Muslim juga wudunya kapan? Ketika akan sholat sunnah duha, ketika akan sholat sunnah tahajud, ya. Kemudian juga selain itu ketika akan membaca Al-Quran dianjurkan bersiwak, ketika bangun tidur dianjurkan bersiwak. Bahkan sekarang akan kita bacakan Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita semuanya, istri Nabi SAW, beliau mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Sesungguhnya Nabi SAW apabila masuk ke rumah, yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Berarti berapa kali Nabi SAW bersiwak? Berapa kali Nabi SAW membersihkan mulutnya? Itu semuanya adalah dalam rangka untuk membersihkan mulut. Dan juga tentunya di dalamnya menjaga kesehatan gigi. Rasulullah SAW paling tidak suka kalau mulutnya bau. Rasulullah SAW paling tidak suka kalau mulutnya apa? Bau. Makanya beliau rajin untuk membersihkan mulutnya. Sehingga orang yang dekat sama Rasulullah SAW, ketika ngobrol sama beliau, nyaman atau tidak nyaman? Nyaman. Karena ketika ngobrol, bau mulutnya itu enak. Ya, nuhun sewu loh, gak seperti sebagian orang di zaman ini. Kalau ngobrol, manggune apa? Jengkol. Yeah. Kalau enggak rokok, ya. Maaf ini ya, kadang-kadang ini maaf saja, kita terus terang saja, karena kadang-kadang kita ini mengeluh ya, ketika ketemu sama orang yang sudah terlalu lama merokok. Maaf ya, maaf ini loh. Mereka itu kadang-kadang mulutnya itu bukan lagi bau rokok. Saking apa? Saking lamanya dia merokok. Maaf loh. Kadang baunya itu bau, maaf, bau pesing. Ya, bau apa? Bau pesing. Saking lamanya dia apa? Merokok. Saya enggak bisa bayangkan, maaf, ya. Istrinya laki-laki itu bagaimana? Ya. Kita saja yang cuma ketemu sekali dua kali itu enggak betah duduk bareng lama-lama sama orang ini. Bagaimana dengan orang yang setiap hari ketemu sama laki-laki ini? Saya enggak bisa bayangkan. Alangkah susahnya wanita itu tinggal bersama laki-laki ini. Dan laki-laki ini kok tidak merasa gitu. Ora rumongso ya, bahwa bau mulutnya itu gak enak gitu. Nah, yang repot lagi kadang-kadang sholat. Ya, napa? Sholat. Ketika sholat kita yang di sampingnya itu, ya Allah, arep pindah ke priwe, ora pindah ke priwe. Mau pindah, imamnya sudah takbiratul ihram. Gak pindah sepanjang sholat kita, terganggu baunya. Subhanallah. Ya. Nabi SAW itu sangat menjaga kebersihan mulutnya. Ya. Rasulullah SAW sangat menjaga kebersihan mulutnya. Makanya Nabi SAW itu ketika masuk rumah, beliau pertama kali siwakan. Membersihkan mulutnya. Karena beliau ingin bertemu dengan istrinya dalam keadaan mulutnya itu baunya enak. Ya, mulutnya baunya segar. Dan itu pula yang menyebabkan Nabi SAW kalau bangun tidur pertama kali siwakan. Tentunya setelah berdoa. Tentunya setelah apa? Berdoa. Atau mungkin sebelumnya. Kenapa? Karena orang bangun tidur itu biasanya, maaf, mulutnya baunya enggak enak. Ya, orang bangun tidur itu mulutnya baunya enggak enak. Ya, nah Nabi SAW itu pengen ketika bangun tidur mulutnya baunya enak, maka beliau begitu bangun beliau bersiwak. Ya, ini semuanya menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan kesehatan, ya, kesehatan mulut, kesehatan gigi, kesehatan gusi. Ustaz, nyari siwaknya sulit, Ustaz. Nyari apa? Nyari siwaknya sulit, Ustaz. Saya sampai pernah berpikir itu nandur apa ya, nanam pohon apa, pohon siwak. Ya. Cuman sampai sekarang memang Allah belum menakdirkan menemukan benihnya, ya. Menemukan benihnya. Dulu saya pas masih kuliah di Madinah itu sempat berpikir mau bawa, ketika liburan itu mau bawa anakan, ya, anakan pohon siwak ya, tapi ya. Ternyata sampai sekarang enggak, belum terlaksana. Ya. Kalau sulit gimana Ustaz? Sebenarnya sih ada dijual, ya di beberapa toko-toko ada, toko-toko herbal, ya itu biasanya dijual. Cuman biasanya sudah dibungkus dengan plastik. Ya sudah dibungkus dengan apa? Dengan plastik. Ya. Kalau memang gak bisa nemukan itu bagaimana Ustaz? Ya bisa diganti kalau memang tidak nemu dengan apa? Sikat gigi dan odol. Ya, sikat gigi dan odol. Ya, paling tidak itulah yang kita biasakan sementara ini buat anak-anak kita kalau kita tidak nemu yang namanya apa? Siwak. Maka sejak kecil anak ini perlu kita biasakan untuk gosok giginya. Ya. Terutama setelah makan, ketika akan tidur, ketika bangun tidur, ini kita perlu kita biasakan. Ya. Dan itu tentu dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Bagaimana orang tua ingin membiasakan anaknya sedangkan orang tua sendiri malas apa? Malas sikatan. Ya. Kalau orang tuanya malas sikatan, bagaimana dia akan membiasakan anak untuk sikatan? Maka kita biasakan anak kita dari kecil untuk apa? Untuk bersiwak, untuk memakai sikat gigi. Ya, kalau memang enggak ada siwak, supaya sikatan sejak kecil dijaga kesehatan mulutnya. Ya, ini yang berusaha untuk kita lakukan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengajarkan kita untuk bersiwak, tapi juga mengajarkan kita untuk rajin berkumur-kumur. Rajin apa? Berkumur-kumur. Terutama setelah makan atau minum sesuatu yang meninggalkan bau yang tidak sedap di mulut. Ya. Dalam hadis yang akan saya bacakan di sini, dicontohkan adalah susu. Susu. Susu itu kan ketika minum memang enak, tapi setelah minum akan muncul apa? Sesuatu yang asem. Ya. Akan muncul sesuatu yang enggak enak di dalam mulut. Kecut ya, sesuatu yang kecut di mulut. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW pernah berpesan, "Idza syaribtumul labana," apabila kalian selesai minum susu, "famadmidhu," maka hendaklah kalian kumur-kumur. Ini perintah dari Nabi SAW, anjuran dari Nabi SAW. Selesai kalian minum susu, hendaklah kalian apa? Kumur-kumur. Kenapa? Fa inna lahu dasama. Karena sesungguhnya susu itu meninggalkan rasa masam di dalam mulut kita. Jadi orang habis minum susu itu mulutnya enggak enak, baunya enggak enak. Maka kita dianjurkan untuk kumur-kumur. Dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga kesehatan mulut kita. Dan kita tahu persis apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita dahulu atau oleh dokter gigi bahwa makanan yang tersisa di mulut ketika tidak dibersihkan, lama-lama akan membusuk. Setelah membusuk, nanti akan merusak apa? Akan merusak gigi kita. Dan gigi kita diciptakan oleh Allah, subhanallah. Kalau kita lihat di gambar yang disediakan biasanya di dokter-dokter gigi, kita akan temukan ternyata gigi kita itu terdiri dari sekian banyak lapisan. Ya. Sekian banyak lapisan, lapisan pertama, kedua, ketiga, dalam rangka untuk menjaga keutuhan gigi tadi. Tapi ternyata karena kita ini malas untuk membersihkan gigi, akhirnya lapisan-lapisan itu pun tembus, akhirnya rusak. Ya. Oleh karena itu jamaah yang kami hormati, Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk terus menjaga kesehatan mulut kita. Nah, kalau misalnya susu saja disuruh kita untuk habis minum, kita suruh bersihin. Apalagi makanan-makanan seperti jengkol dan apa? Pete. Ya. Kata sebagian orang, kalau habis makan jengkol, biar baunya hilang, makan apa? Pete. Ya, hilang bau jengkolnya. Tinggal bau apa? Tinggal bau petenya. Ya. Ya, kalau misalnya seperti susu saja. Setelah makan, kita disuruh kumur-kumur. Apalagi makanan-makanan yang lain. Setelah minum, kita disuruh kumur-kumur. Apalagi makanan, minuman yang lain yang lebih berbau dibandingkan apa? Dibandingkan susu. Ya. Bau durian termasuk ya, buah apa? Buah durian itu kan, Masya Allah, kalau habis makan itu ya Allah. Baunya itu sampai semusola. Ya. Baunya sampai semusola. Kumur-kumur. Itu kita biasakan diri kita. Dan juga keluarga kita, anak-anak kita. Makanya mari kita berusaha untuk menjaga kesehatan mulut anak kita dari kecil. Dan kita ajari anak kita untuk menghindari makanan-makanan yang bisa merusak. Ya, mulut atau gigi anak kita. Dan ini yang kadang-kadang orang tua ini memang kurang sabar. Ya. Ya, pokoknya anak minta ini dikasih, minta ini dikasih. Yang penting anak ini diam. padahal makanannya ini merusak. Ada permen, ya, kemudian ada coklat yang berlebihan, ada makanan ini, makanan itu. Coba sekarang, memang yang namanya pabrik itu mereka berlomba-lomba untuk menciptakan makanan yang menarik buat anak. Gak peduli apakah makanan itu sehat atau tidak sehat. Coba aja lihat permen itu, warnanya bagaimana. Waduh, merah, kuning, hijau, biru. Itu warna pakai warna apa itu? Hah? Warna yang memang sehat untuk kesehatan anak kita? Enggak. Ya, pewarna, pengawet, pemanis buatan, ya. Ini yang anak-anak kita biarkan anak kita untuk makan seperti itu. Maka kita harus perhatikan. Kemudian juga usahakan juga kita memeriksakan gigi anak kita secara rutin. Supaya kita tahu mana gigi yang tetap, mana yang gigi apa? Mana yang gigi susu, ya, mana gigi tetap, mana gigi susu. Sehingga saatnya gigi yang susu itu tanggal, maka bisa segera digantikan dengan gigi yang tetap. Sehingga gigi anak-anak kita tetap sehat. Ini adalah pembahasan tentang anak dan kesehatan yang kaitannya tentang bersiwak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, mohon disampaikan. Iya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 89, anak dan kesehatan. Semoga kita diberi kemudahan untuk bisa mendidik anak-anak kita dan juga menjaga dan juga memberikan fasilitas kesehatan untuk anak-anak kita yang tentunya harapannya adalah Allah anugerahkan kepada anak-anak kita dan bakti kita secara sempurna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Baiklah para pendengar radio dakwah, di kesempatan hari ini bagi Anda yang akan bertanya silakan bisa diajukan di kesempatan pagi hari ini di 0856001880 atau di WhatsApp di 0822272785. Baiklah Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang tersisa di kesempatan atau di pekan yang lalu dari pendengar radio SKN Albayan yang bertanya seputar pendidikan anak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mengatasi dan juga menghadapi anak yang suka melawan orang tua, suka merusak barang-barangnya, berbicara kasar, dan kalau lagi marah anaknya suka seenaknya Ustaz? Bagaimana menyikapinya, usia anak 6 tahun, terkadang saya kalau sudah memuncak emosinya suka memukul anak tersebut Ustaz. Mohon nasihat bagi kita semua selaku orang tua mengatasi anak yang demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Sering kita ini fokus kepada akibat, tapi kita kurang fokus kepada sebab. Ya. Kita perlu paham bahwa alam semesta ini itu dibangun di atas kaidah sebab dan akibat. Ya. Sebab dan akibat. Ketika kita menghadapi sebuah akibat, kalau kita ingin menanganinya, maka kita harus cari sebabnya, sumber permasalahannya. Ketika kita melihat ada asap kemana-mana, kalau kita ingin mengusir asap itu, kita harus cari apanya? Sumber apinya di mana? Kenapa kok umat Islam ribut misalnya? Kenapa kok mereka rame? Ya kita cari sumber masalahnya mana. Ya, jangan kita ribut untuk menghapuskan asap, kemudian sumber apinya dibiarkan keliaran kemana-mana. Ya, kalau sumber apinya dibiarkan keliaran kemana-mana, asapnya akan semakin apa? Akan semakin banyak. Ya, maka jadilah seorang yang cerdas di dalam menghadapi masalah. Ya, jangan sampai kita sibuk untuk memadamkan dan menyedot asap di sana sini, sedangkan sumber apinya dibiarkan di mana-mana. Nah, sama dengan masalah yang Anda hadapi. Sama dengan masalah yang Anda hadapi. Sekarang anak ini ada perilaku yang tidak baik. Suka marah-marah, kemudian suka merusak alat atau peralatan milik orang tua, barang-barang orang tua. Kemudian memaksakan ini dan itu. Coba Anda berpikir kira-kira sebabnya apa? Apakah dari perilaku orang tuanya, yang mungkin ketika emosi juga seperti itu, apakah anak nyontoh orang tuanya? Karena anak itu ketika lahir kan dalam keadaan bersih. Anak itu ketika lahir dalam keadaan bersih, dia tidak punya perilaku negatif, aslinya seperti itu. Ketika dia punya perilaku negatif, pasti dia ini ada yang dia contoh. Dan contoh yang paling dekat kepada anak adalah siapa? Orang tuanya. Maka saya anjurkan Anda untuk introspeksi diri. Dan juga bapaknya, atau Anda kalau seorang ibu, kalau Anda seorang bapak, maka istri Anda, semuanya orang tua ini introspeksi diri. Apa kira-kira perilaku kami yang salah yang dicontoh oleh anak saya? Wah, alhamdulillah Ustaz, kami orangnya gak seperti itu. Tayyip, sekarang berarti anak lihat dari mana? Lihat dari televisi kah? Ya, kalau memang dia lihat dari televisi, dari tontonan yang dia lihat, tontonan itu kemudian dijadikan sebagai apa? Tuntunan. Maka berarti Anda harus mengeluarkan TV itu dari rumah Anda. Ya. Atau mengganti channel-channel yang tidak bermanfaat, dihapus channel-channel tersebut, jangan biarkan channel-channel tadi merusak anak kita. Alhamdulillah Ustaz, di rumah saya gak ada TV. Terus kemungkinan yang lain apa? Mungkin dia melihat dari saudara-saudaranya. Maka dari situ, maka saudara-saudaranya yang perlu untuk diperbaiki. Intinya, saya anjurkan kepada Anda dan juga kepada kita semua, ketika menghadapi masalah, jangan pisahkan akibat dengan sebab. Jangan pisahkan akibat dengan apa? Sebab. Kalau ingin akibat ini selesai, dengan izin Allah, biinillah, maka carilah apanya? Sebabnya. Tangani sebabnya, insya Allah akibatnya akan bisa diperbaiki. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan juga nasihatnya. Kita beri kesempatan pada para pendengar dan juga pemirsa Roja TV untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Syukran Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas atas kesempatannya. Dan berikutnya pertanyaan yang pertama kami bacakan dari Wong Andri di Jakarta yang bertanya. Ustaz, barakallahu fik. Hadis yang bilang bersiwak sebelum sholat akan menaikkan pahala sebanyak 70 kali. Apakah benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Apakah ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang bersiwak sebelum sholat itu akan menaikkan pahala 70 kali? Saya gak tahu hadis itu. Saya belum tahu hadis itu. Yang saya ketahui adalah riwayat hadis yang tadi saya bacakan, tapi redaksinya beda sedikit, yaitu inda kulli salatin laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau bukan karena khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap akan salat. Jadi itu yang saya tahu riwayatnya. Tapi kalau bersiwak sebelum sholat akan membuat pahala naik 70 kali lipat, saya tidak tahu hadisnya. Wallahualam bishawab. Ya. Naam, barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, kami menitipkan putra kami di pondok pesantren Tahfidz. Dan permasalahannya adalah saat ini sedang terjadi wabah sakit kulit, sehingga para santri semua terjangkit gatal-gatal. Dan anak kami mengeluh bahwasanya jadi susah menghafal saat karena malam pasti garuk-garuk. Dan bagaimana cara mengajari anak yang dia sudah mandiri sekarang di pondok untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mereka sendiri agar kesehatan mereka lebih terjaga, Ustaz? Silakan, Ustaz. Dalam sebuah lembaga pendidikan, untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, masalah kesehatan kulit dan yang semisalnya, itu nggak bisa kerja satu pihak. Itu harus kerja seluruh pihak. Baik orang tua, santri, pindah pesantren, dan seterusnya. Pihak pondok, dan seterusnya. Karena kalau misalnya yang ditangani cuma satu pihak saja dan yang lainnya tidak ikut berbuat, maka nanti akan tertular lagi dan tertular lagi. Saya kasih satu contoh simpel. Ketika Anda, anak Anda sakit kulit di pesantren, kemudian Anda bawa pulang, kemudian diobatkan ke dokter, sembuh. Lalu Anda masukkan kembali ke pesantren. Tapi dari pihak pesantren tidak diberi masukan tentang bagaimana cara mencegah itu. Maka nanti ketika anak kembali ke pesantren, dan yang di pesantren itu tidak dirubah polanya, maka dia akan pulang dalam keadaan terjangkiti penyakit yang sama lagi. Maka harus ada kerjasama yang apik antara pihak pesantren dan apa? Dan orang tua. Kami sebagai orang yang punya pesantren, itu berusaha untuk ikut turut serta menciptakan lingkungan yang bersih di pesantren. Karena perlu Anda ketahui bahwa pesantren itu bukan isinya 1-2 orang. Pesantren itu isinya belasan, puluhan, bahkan ratusan atau ribuan orang. Sehingga tidak bisa kita itu seperti di rumah yang isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dengan 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 santri, itu tentu masing-masing punya kebiasaan. Ada yang kebiasaan baik, ada kebiasaan jelek. Kalau kami di pesantren sini, di Tunas Ilmu, maka dari awal kita sudah berusaha untuk menyadarkan santri tentang pentingnya kebersihan. Sehingga di pesantren kami, setiap hari santri harus membersihkan kamar mandi. Jadi ada yang namanya kebersihan harian, ada yang namanya kebersihan mingguan, ada yang namanya kebersihan apa? Bulanan. Jadi yang namanya kamar mandi, dan itu biasanya dijadikan sebagai ukuran. Jadi kalau orang pengen tahu sebuah tempat itu bersih atau tidak, yang paling gampang dilihat adalah apanya? Kamar mandi. Jadi kalau kamar mandinya bersih, insya Allah yang lainnya juga bersih. Insya Allah. Ya, karena itu sebagai ukuran gampang. Maka sering saya sampaikan kepada santri-santri bahwa ini kamar mandi, lantai ini warnanya biru aslinya. Kenapa jadi hijau? Ya. Maka tolong kembalikan lantai ini kepada warna aslinya. Ya alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak ketika masuk kamar mandi di sini, ya alhamdulillah, bersih, nyaman, ya. Sampai sering saya sampaikan kepada santri-santri bahwa di antara keramik dengan keramik yang lainnya itu kan ada nat. Ya. Bagi mereka yang paham tentang ilmu pertukangan. Ya. Antara keramik yang satu dengan keramik yang lainnya itu ada nat. Nat itu adalah jarak antara satu keramik dengan keramik yang lainnya yang biasanya diisi dengan apa? Dengan semen. Saya sampaikan kepada santri, kalian itu ketika kerja bakti akan dianggap sukses ketika kalian bisa mengembalikan nat ini menjadi warna yang awal. Jadi bukan hanya sekedar digosok keramiknya, tapi digosok sampai nat-natnya itu bersih. Dan itu sudah kita biasakan. Apalagi air yang ada di dalam bak. Itu selalu kita kuras, kita ganti, kita kuras, kita ganti. Ya, terutama ketika sudah mulai kotor. Ya. Sehingga air yang merupakan media pertama kali penularan penyakit kulit itu bisa diatasi. Karena airnya selalu berganti, berganti, berganti dan bersih. Ya. Nah yang seperti ini kalau misalnya pihak pesantren tidak dilibatkan sulit. Ya. Maka Anda sebagai wali dan juga wali-wali yang lainnya tentunya perlu memberikan masukan kepada pesantren sambil terus di mutabaah itu diapakan. Setelah nyampaikan masukan terus di follow up, ya, perlu terus di follow up. Kemarin masukannya gimana, sudah dijalankan atau belum? Nanti tanyakan lagi. Ya cerewet dikit enggak apa-apa lah. Cerewet untuk kebaikan kan? Cerewet untuk kebaikan. Satu, air. Yang kedua, anduk. Ya. Anak kita ini kalau enggak dibiasakan punya anduk sendiri, itu kadang-kadang anduk temannya dipakai. Yeah. anduk, sabun, sabun satu buat gantian banyak orang. Apalagi kalau misalnya di beberapa pesantren tradisional itu kadang-kadang ya bukan hanya kotor tapi jorok. Bukan hanya kotor tapi jorok di beberapa pesantren tradisional yang saya pernah lihat. Ya, pernah suatu saat saya berkunjung ke sebuah pesantren tradisional, saya temukan subhanallah. Ya, kamar mandi itu baknya itu kayak kolam renang. Jadi baknya itu panjang sekian belas meter. Itu jadi satu. Jadi airnya itu kayak air susu coklat. Kemudian di dalam baknya itu ada bekas odol, ada bekas sikat gigi yang jatuh ke situ, ada sabun dan seterusnya. Yang seperti ini yang wajar kalau bikin gatal kulit. Maka harus dilibatkan semuanya. Dan tentunya yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa yang namanya orang mencari ilmu pasti ada apanya? Pasti ada hambatannya. Maka jangan sampai kita kalah dengan hambatan. Nah, jangan sampai kita kalah dengan hambatan. Dan saya sampaikan ini bukan berarti dalam rangka untuk membela ya, hal-hal yang kurang baik yang ada di pesantren. Tapi saya sampaikan ini untuk menjelaskan bahwa yang namanya orang dalam jalan kebaikan pasti ada hambatannya. Mau di pesantren, mau di luar pesantren pasti ada hambatan. Maka jangan kalah dengan hambatan. Pertanyaan terakhir silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan pada pendengar Radio Bas FM Salatiga guna menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami Radio Bas FM Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdul Azim dan rekan-rekan. Ada pertanyaan yang telah masuk di media redaksi kami yang bertanya ini dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara untuk menasihati atau memberikan masukan kepada anak tentang pentingnya gosok gigi dan mandi? Untuk di kasus saya ini, anak saya berusia sekitar 2,5 tahun karena anak saya merasa susah untuk diberikan kejelasan atau ketika diajak untuk mandi atau gosok gigi. Begitu, Ustadz. Di antara cara yang paling mudah itu adalah ketika anak itu merasakan terganggu dengan giginya atau terganggu dengan kulitnya. Misalnya, anak ini giginya sakit. Itu gampang sekali. Nah, kan? Nah, makanya, kemarin kan dibilang untuk apa? Gosok gigi. Sekarang kan merasakan sakit nggak? Enak nggak? Termasuk juga ketika anak ini gatel. Ya, kemudian dia gak nyaman tidurnya. Kita sampaikan kepada anak kita. Tuh kan, ini kan akibatnya. Ya, makanya abi, umi, bapak, ibu ya mengingatkan supaya kamu rajin mandi. Supaya kamu mendapatkan kesehatan. Jadi cara-cara yang seperti itu, anak itu terbiasa. Dia akan merasakan sendiri efeknya ketika dia terbiasa untuk sikatan. Ketika dia terbiasa untuk mandi. Dia akan merasakan sendiri efek di dalam tubuhnya. Atau di tubuhnya. Ini adalah satu cara. Cara yang lainnya adalah Anda sebagai orang tua harus lebih aktif. Apalagi umur 2,5 tahun. Umur 2,5 tahun Anda yang harus mandikan anak Anda. Ya. Anda yang harus membiasakan. Memang butuh waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tapi ketika dia sudah terbiasa dengan ritme itu, Anda yang membiasakan bikin ritme itu, maka insya Allah lama-lama anak itu akan keesokan harinya tanpa harus Anda mandikan, dia akan mandi sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.